Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala Rasul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wa kullama kana rajul adba li dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan jika seorang itu makin taat, makin mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin sempurna tauhidnya dan akan semakin sempurna keikhlasannya, pemurniannya terhadap dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang itu makin jauh dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqasa min dinihi bihasabi dzalik, maka kualitas agamanya dan ketaatannya itu turun sesuai dengan, berbanding lurus dengan jauhnya dia dari mengikuti Nabi. Fa idza aktsara bu'dahu, maka jika jauhnya dia dari ajarannya Nabi itu semakin banyak, maka akan nampak pada dirinya kemusyrikan dan bid'ah yang tidak nampak pada orang yang lebih dekat dibandingkan dia dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disampaikan tentang kualitas agama. Bahasanya ketika seorang itu makin serius belajar hadis dan mengamalkannya, maka akan semakin sempurna agamanya. Dan aliran sesat itu bertingkat-tingkat. Ketika satu kelompok aliran sesat ini punya kepedulian untuk belajar hadis dan mengamalkannya, semakin kepeduliannya itu bagus, maka kesesatannya itu makin berkurang. Semakin kepeduliannya terhadap hadis-hadis Nabi dan mengamalkannya itu semakin bagus, kesesatannya makin kurang. Nanti ketika kemudian dia demikian besar, sangat keterlaluan jauhnya dari belajar hadis dan mengamalkannya, maka yang tersebar adalah kemusyrikan. Ketika punya kepedulian, maka boleh jadi yang muncul cuma bid'ah-bid'ah saja. Dan bid'ahnya ini semakin kurang ketika kepeduliannya untuk belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya semakin besar. Oleh karena itu tadi disampaikan tentang kondisi rafidah. Karena mereka itu adalah orang, kata disampaikan oleh penulis, orang yang paling bodoh tentang ajaran Nabi, maka kesesatannya paling parah. Tapi ketika kebodohan terhadap ajaran Nabi itu semakin kurang, kebodohan terhadap ajaran Nabi dan hadis-hadis Nabi itu semakin kurang, maka kesesatan dari satu aliran sesat itu semakin berkurang. Dan jika satu aliran sesat itu sangat bodoh dengan ajaran Nabi, maka semakin parah kesesatannya. Ketika semakin semangat dan semakin dekat dengan ajaran Nabi, maka akan semakin berkurang kualitas kesesatannya. Kemudian Allah hanyalah memerintahkan untuk beribadah di masjid. Wadzalika imaratuha, dan beribadah di masjid adalah bentuk dari memakmurkan masjid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak mengatakan, dan siapa yang memakmurkan kubur-kubur. Maka di surat At-Taubah ayat yang ke-18, Allah tegaskan, kalau kita baca utuh, yang memakmurkan masjid dalam artian beribadah di masjid hanyalah orang yang beriman. Adapun membangun masjid, maka boleh jadi dibangun oleh al-bar, oleh orang yang bertakwa, ataupun oleh orang yang durhaka. Namun tidak ada yang memakmurkan masjid dengan ibadah kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini beda antara membangun masjid dengan memakmurkan masjid dengan ibadah dan taat. Kalian bangun masjid, ya, boleh jadi koruptor bangun masjid. Ya, boleh jadi ahli maksiat bangun masjid. Kemarin saya dapat cerita, ya, di satu daerah, Ini ada perampok-perampok kelas kakap. Dia kalau ngerampok itu di Hong Kong, di Korea, di Jepang, orang Indonesia. Pulang merampok itu bangun masjid bagus. Pulang merampok, bangun masjid bagus sekali. Nanti kapan lagi berangkat lagi. Nah, maka yang bangun masjid itu boleh jadi al-bar dan boleh jadi al-fajir. Boleh jadi orang bertakwa, boleh jadi yang penting punya duit kan. Bangun masjid itu yang penting punya duit. Siapa yang punya duit banyak bisa bangun masjid sendirian. Dan tidak ada yang memakmurkan masjid dengan taat dan ibadah kecuali orang yang betul-betul adalah orang yang baik dan orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah katakan di surat At-Taubah ayat yang ke-18. Wadzalika dan demikian itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan, dalam lafaz yang lain man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang bangun masjid ikhlas karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Dikutip oleh Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan. Kemudian berkaitan dengan masalah kubur yang ramai, maka banyak dari kubur yang ramai atau mayoritas kubur yang ramai dikunjungi itu bohong. Itu isinya pelepah pisang atau kemudian makam keledai atau yang lainnya. Contohnya di Kairo. Di sana ada kubur kepala Hussein. Padahal kepala Hussein tidaklah dibawa sampai Kairo. Dibawa sampai Mesir. Kejadiannya di Irak. Tidak dibawa sampai Mesir. Demikian juga ada kubur Ali. Innama hadasi fi daulati, yang ada di Mesir itu hanya muncul di masa daulah Bani Buwaih. Dikatakan oleh Al-Hafidh dan yang lainnya, yang benar kubur yang dianggap sebagai kubur Ali di Kairo adalah kubur Mughirah bin Syu'bah. Karena Ali itu dimakamkan di istana keamiran, istana khalifah yang ada di Kufah. Sebagaimana Muawiyah dimakamkan di istana, di dalam istana, komplek istana, istananya Muawiyah yang ada di Damaskus. Demikian juga Amr ibn al-As dimakamkan di istana gubernur di Mesir. Kenapa tiga manusia ini mereka tidak dimakamkan di tempat umum, namun di komplek istana, khaufan alaihim, karena dikhawatirkan jenazahnya. Jika dimakamkan di tempat pemakaman umum akan dibongkar oleh orang-orang Khawarij. Demikian besar bencinya mereka. Dan demikian overnya mereka benci. Mereka dulu penggemar Ali. Nah, ketika Khawarij ini kemudian kecewa dengan Ali, sekali saja padahal kecewanya, bencinya luar biasa, bencinya setengah mati. Dan Khawarijlah yang membunuh Ali. Seandainya jenazah Ali itu dimakam di makam umum, akan dibongkar oleh orang Khawarij, kemudian dia akan dihancur-hancurkan, akan dimutilasi untuk melampiaskan kebencian. Dan mereka beranggap itu adalah ibadah yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup dengan mereka membunuh Ali, nanti kuburnya bongkar untuk kemudian dimutilasi. Oleh karena itu maka Ali, kemudian orang-orang yang sangat dibenci oleh Khawarij, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Amr ibn al-As, semua mereka dimakamkan di dalam komplek istana. Kemudian poin yang keempat yang beliau sampaikan adalah pembeda antara muslim dengan non-muslim. Jika amal yang Anda kerjakan adalah amal yang benar namun tidak ikhlas, maka tidak diterima. Demikian juga jika ikhlas namun tidak benar, juga tidak diterima. Maka amal itu diterima tidak boleh tidak harus ikhlas dan benar. Dan yang namanya benar adalah ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ulama ahli kitab, ahli ibadah mereka dan ahli baca mereka, orang-orang yang semangat membaca kitab Allah, Allah berfirman tentang mereka, maukah ku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi dalam beramal. Mereka itulah orang-orang yang jerih payah mereka itu sesat dan keliru. Maka mereka adalah dhalla sa'yuhum, sesat amal usaha mereka dalam kehidupan dunia. Namun mereka menganggap, mengira bahasanya mereka telah melakukan hal yang terbaik. Allah Ta'ala juga berfirman, Wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah. Ada sejumlah wajah-wajah yang tertunduk, amilatun nasibah. Mereka bersusah payah, nasibah, dan hanya dapat capek saja. Maka amilatun nasibah, menurut salah satu dari dua penafsiran, maknanya adalah orang yang semangat bersungguh-sungguh dalam beramal, namun amalnya tidak sesuai dengan tuntunan, sehingga hanya dapat capek semata. Karena ayat ini, amilatun nasibah, ini ada dua versi. Ada yang mengatakan ini adalah keadaan di akhirat, dan ada yang mengatakan ini keadaan di dunia. Dan nampaknya penulis di dalam hal ini, dalam konteks ini, mengambil pendapat yang mengatakan ini adalah keadaan di dunia. Keadaan mereka di dunia, amilatun, rajin beramal, sungguh-sungguh beramal, mempeng beramal, nasibah, namun dapatnya capek. Kenapa dapatnya capek? Karena tidak ada tuntunannya. Tasla naron hamiyah, keadaannya di akhirat, dia akan masuk neraka yang menyala. Maka ayat-ayat di atas tidaklah hanya berlaku khusus untuk ahli kitab, bahkan semua orang yang bersungguh-sungguh, boleh jadi bersungguh-sungguh dalam ilmu, dalam amal, dalam baca Al-Quran, non tidak sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang paling merugi dalam beramal, yang telah Allah ceritakan dalam Muhkam Kitabi Al-Aziz, dalam salah satu ayat dalam kitabnya. Wa in kana lahu dzaka'un wa fitnah. Meskipun mereka adalah orang yang cerdas dan cerdas, meskipun mereka memiliki zuhud dan akhlak yang luar biasa, maka bukan meremehkan akhlak. Dan ketika orang itu akhlaknya dengan manusia luar biasa, namun semangat dia untuk mengikuti Nabi itu tidak sebagus akhlaknya, akhlaknya dengan Nabi tidak sebagus akhlaknya dengan manusia, ya, maka tentu ini manusia yang celaka. Tanpa bermaksud meremehkan pentingnya akhlak. Namun tidaklah benar sikap sebagian orang yang mencela akidah yang benar, semangat ibadah yang benar, menganggap ini adalah satu hal yang jelek dengan alasan itu akhlaknya buruk. Karena sebagian orang, orang-orang yang akidahnya bagus, semangat untuk meneladani Nabi itu bagus, namun akhlaknya buruk, dimanfaatkan sebagian oleh sebagian orang yang tendensius. Ah, untuk apa? Tauhid yang kenceng kalau tidak punya berbakti dengan orang tua dan seterusnya. Apa gunanya kemudian beribadah yang semangat untuk beribadah mencontoh Nabi, namun buruk dengan tetangga? Maka ini satu hal yang tidak tepat. Maka orang yang bersungguh-sungguh dalam ilmu dan amal ataupun baca Al-Quran, namun itu tidak sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang merugi. Meskipun mereka orang yang zuhud, meskipun mereka orang yang akhlaknya dengan manusia luar biasa, meskipun mereka orang yang cerdas. Fahadal udhru, maka alasan-alasan ini, mereka itu cerdas, mereka itu orang zuhud, berakhlak, la yujibu sa'adah, tidak mengharuskan kebahagiaan dan selamat dari azab. Karena yang mengharuskan kebahagiaan dan selamat dari azab adalah itiba'ul kitab wa sunnah, meladani Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan terkecoh ketika ada orang itu sesat. Ada orang itu sesat, maka jangan terkecoh dengan zuhudnya. Beliau mau sampaikan demikian. Jangan terkecoh zuhudnya. Masa orang zuhud kayak itu sesat? Nah. Jangan terkecoh dengan akhlaknya yang mulia. Masa orang yang berakhlak mulia dengan tetangga seperti itu sesat? Tanpa bermaksud untuk merendahkan pentingnya akhlak mulia dan zuhud dengan tetangga. Dan jangan terkecoh dengan cerdas. Nah, masa orang yang cerdas hafal Quran kayak gitu sesat? Nah. Bahkan yang membunuh Ali itu hafal Quran, mukri. Nah, dia menganggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh Ali. Maka jangan terkecoh dengan kecerdasan, kemudian kepandaian, kepintaran. Orangnya tokcah kayak gitu, pintar sekali semacam itu dalam apal dalilnya ngelontok. Nah, kayak gitu kok sesat. Jangan terkecoh demikian. Pembunuh Ali itu hafidzul Quran. Bahkan dia mukri guru Quran. Dan guru Quran itu tidak sembarangan. Manusia yang kemudian layak untuk jadi mukri guru Quran yang makhotnya benar dan seterusnya jadi standar. Itu satu hal yang istimewa. Tanpa bermaksud merendahkan pentingnya hafal Quran dan seterusnya. Namun ini babnya bab beda. Jangan terkecoh ketika orang itu punya kesesatan dalam pola beragama, maka kesesatan ini tidaklah bermanfaat dengan manakala dia adalah orang yang hafal Quran dan seterusnya. Namun banyak orang yang terkecoh dengan kecerdasan. Masa orang yang cerdas semacam itu? Wah, yang pintar masa Allah dalil, masa Allah dia luar biasa hafalan dalilnya. Kayak gitu masa sesat. Maka di sini ada nasihat yang bagus. Wa innama quwwatu dzaka, adapun kehebatan kecerdasan, kekuatan kecerdasan itu seperti kekuatan badan. Dan kekuatan irodah, kekuatan semangat, kekuatan tekad. Maka orang yang diberi fadail ilmiah, kelebihan dalam masalah ilmu, hafalan, pemahaman, dan diberikan iradah qawiyah, diberi orang-orang yang punya tekad membaca, sehingga mereka jadi orang-orang yang sukses. Karena ulatnya, tekunnya, punya iradah qawiyah itu berarti apa? Punya ulat dan tekun, akhirnya jadi pengusaha, sukses, dan sebagainya. Walaysa muwafiqan, namun orang-orang tersebut tidak mencocoki syariat. Dia punya kehebatan dalam masalah ilmiah, hafalannya, kemudian pemahamannya. Dia punya kemudian kemampuan yang luar biasa, keinginan yang luar biasa. Sahih Bukhari dihafalkan. Wah, itu kan perlu tekad luar biasa. Nah. Namun orangnya tidak mencocoki syariat, maka itu jangan terkecoh, jangan heran. Maka dia adalah seperti orang yang diberi kekuatan badan, kekuatan jasad dan badan. Maka ketika orang itu tubuhnya kokar hebat, sekali tonjok itu orang pingsan, itu tidak kemudian kita jadikan sebagai tolak ukur hak dan batil. Wah, masa orang gagah kayak gitu sesat? Enggak kan? Nah, maka masa orang yang Allah kasih nikmat badannya kekar itu sesat, kan kita enggak mengatakan demikian. Maka demikian juga jangan katakan masa orang yang otaknya tokcer semacam itu kok sesat. Nah, karena dia mengajarkan kemusyrikan. Dia mengajak bukan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada dalam kemusyrikan. Kelebihan dia fadhail ilmiah yang dia miliki itu tidak bisa jadi alasan. Tidak menyebabkan, tidak menyelamatkannya. Maka kelebihan secara ilmiah, fadail ilmiah itu sebagaimana fadail jasadiyah, kelebihan rupa. Masa cantik-cantik kayak gitu sesat? Kan gak kita katakan demikian. Gantengnya kayak gitu, Allah kasih nikmat dia. Dia orang yang sangat Allah istimewakan dengan wajah yang ganteng, bagaikan purnama. Masa sesat? Kan kita tidak mengatakan demikian. Nah, itu sama kata beliau. Fadail jasadiyah itu sebagaimana fadail ilmiah. Boleh jadi Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, dan boleh jadi Allah berikan kepada orang yang tidak Allah cintai. Sebagaimana ada orang yang beriman, orang yang taat, Allah berikan badannya, badannya kekar, tinggi besar, kekar. Nah, namun ada juga orang yang kafir, Allah berikan nikmat semacam itu. Nah, demikian juga masalah kecerdasan. Ada orang yang beriman yang Allah berikan badannya kecerdasan yang luar biasa. Demikian juga ada orang yang sesat. Dan Allah berikan sesat agamanya. Dan Allah berikan kepadanya nikmat kecerdasan. Ya, diatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul di tengah-tengah kalian sekelompok orang yang kalian para sahabat meremehkan salat kalian kalau dibandingkan dengan salat mereka. Akan kalian remehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Bahkan amal kalian secara umum dibandingkan amal mereka. Mereka adalah orang-orang yang baca Quran, namun Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya tidak masuk ke dalam hati. Artinya mereka tidak faham. Karena tidak merasuk ke dalam hati, maka itu mengandung dua makna. Tidak faham, kemudian yang kedua tidak beramal. Yang berguna minat din, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah melesat dari romiyah, dari binatang sasaran. Romiyah itu bukan busur. Sebagian orang dan banyak orang salah terjemah. Menerjemahkannya dengan busur, bukan. Romiyah adalah binatang sasaran. Ini misalnya binatang sasarannya anggap saja kijang. Maka ada orang mana anak panahnya itu kena ke anggap saja perutnya kijang, itu masih bisa bablas. Artinya apa? Dan itu tidak bisa terjadi kecuali daya lajunya itu demikian luar biasa. Kalau dihitung-hitung pakai fisika mungkin wah kekuatannya syaratnya minimal berapa untuk bisa anak panah yang itu ada besi tajam di depannya, kemudian ada dan kayunya dan masih ada bulu di belakangnya, itu bisa melesat. Itu butuh kekuatan, kecepatan seberapa tinggi. Artinya daya laju dia keluar dari agama adalah daya laju kecepatan yang sangat luar biasa. Mereka melesat meninggalkan agama sebagaimana anak panah. Melesat meninggalkan busur, masuk ke binatang sasaran, binatang buruan sasaran, anggap saja kijang. Dan setelah itu masih melanjutkan perjalanan. Boleh jadi sampai dapat dua binatang buruan atau bahkan tiga binatang buruan dengan satu anak panah. Boleh jadi pelor saja gak bisa semacam itu. Nembak, udah berhenti saja. Gak bisa kemudian lanjut lagi. Maka ini luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi, Nabi gambarkan kecepatan anak panah Khawarij untuk meninggalkan Islam, yang dhuru fin nasli, dilihat naselnya, ujung besi yang tajam, fala yaro syai'an, maka di ujung besi tersebut tidak terlihat apapun. Tidak ada di situ darah, tidak ada di situ daging yang nyangkut. Luar biasa. Bayangkan, itu anak panah kayak apa ini? Itu di ujung besinya itu tidak ada satupun tetes darah nempel. Tidak ada satupun ruas daging yang melekat, bersih. Persis bagaimana ketika baru melesat keluar dari busur. Kemudian wayang dufil qidah, dan dilihat kayunya. Fala yaro syai'an, tidak ada sesuatu pun yang nempel di kayu itu. Bersih. Persis bagaimana ketika di tangan orang yang memanah. Bahkan wayang dur firish, dan dilihat di bulunya. Bulu anak panah. Apa yang terjadi? Fala yaro syai'an. Tidak ada apapun. Tidak ada yang nyangkut di bulu tersebut. Darah atau daging atau dada. Nabi ceritakan anak panah yang super cepat ini. Gak tahu berapa kekuatannya itu per detik itu sekian kilo. panah ini melesat dari busurnya, nembus ke kijang, habis itu masih bablas. Ketika itu bablas masih kemudian melanjutkan perjalanan, itu bersih sebagaimana sebelum masuk ke kijang. Dan itu tidak terjadi kecuali cepatnya luar biasa. Artinya tidak ada sisa agama pada diri mereka sedikit pun. Dari sisa agama itu tidak ada yang nempel. Di ujung, di tengah, di belakang tidak ada yang nempel. Ini kesesatan yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi katakan seakan-akan Islam itu tidak ada yang tersisa pada mereka sedikit pun. Bersih. Waitamara fil fuq, dan namun dia terjadi mirak perdebatan fil fuq tentang fuq, wallahu a'lam tentang apa yang dimaksud dengan fuq di sini. Ada satu bagian yang jelas, ada satu bagian dari anak panah tersebut yang diperdebatkan. Ini ada tempelan darahnya. Oh, enggak. Ya, tergantung sudut pandang orang yang melihatnya. Satu melihat, oh ini ada yang nempel di sini. Oh, yang enggak, itu bersih. Adapun nasal dan qidah, kemudian rish, seluruhnya disepakati. Disepakati oleh semua pengamat. Bersih, tidak ada sesuatu yang nempel di sana. Nah, maka ini adalah orang-orang yang punya irodah qawiyah. Punya semangat yang luar biasa. Sampai mereka punya amal yang luar biasa, mengungguli amal para sahabat. Ini tidak akan terjadi kecuali mereka orang-orang yang punya semangat yang luar biasa. Mereka punya iradah qawiyah. Karena tentu beramal, apalagi amal-amal yang besar, amal-amal yang berat, itu membutuhkan iradah qawiyah. Orang yang tidak punya keinginan, tekad yang membaca, keuletan, tidak bisa. Orang yang tidak punya tekad, sehari satu juz saja berat. Setengah juz saja berat. Itu bukan masalah badan. Ngegim masanya bisa. Itu bukan masalah badan. Masalah irodah. Masalah irodah. Bisa dipastikan, itu bukan masalah badan. Capek atau apa, enggak. Itu masalah irodah. Maka orang-orang yang Nabi katakan orang yang sesat, yaitu orang-orang khawarij, mereka punya amal yang luar biasa. Amal mereka mengalahkan amal para sahabat dalam masalah sholat, dalam masalah puasa. Artinya mereka, Allah berikan kepada mereka irodah kuwiyah. Tekad yang sangat luar biasa sehingga bisa melakukan amal-amal yang berat. Amal-amal yang sangat berkualitas. Amal-amal yang mengalahkan amal para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, namun, kaidah yang tadi telah disampaikan. Bahasanya, fadail maka keistimewaan berupa ilmiah atau irodah kawiyah, tekad yang membaca, itu sebagaimana? Fadail keutamaan, kelebihan, keistimewaan berupa badan yang sehat, badan yang kekar, dan seterusnya. Warawa kama fi sahih Bukhari, dan diatkan sebagaimana dalam sahih Bukhari. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman sejumlah orang, hudatsaul asna, yang mereka adalah anak-anak muda. Catatan kaki, sirarusin nih, anak-anak muda. Sufahaul ahlam, ahlam maknanya akal. Mereka adalah orang-orang yang bodoh akalnya. Dan mereka mengatakan dan menyampaikan perkataan sebaik-baik makhluk. Namun yang keluar dari lisan mereka dalil, Quran, hadis. Maka mereka adalah orang-orang yang, oh, masya Allah hafalannya. Orang yang hafalan dalilnya luar biasa semacam ini, gimana kata Nabi? Yamrukuna minal Islam. Mereka melesat meninggalkan Islam. Sebagaimana anak panah melesat meninggalkan romiyah. Binatang sasarannya. Iman itu tidaklah melewati kerongkongan mereka. Di mana saja kalian menjumpai mereka, mereka itulah khawarij. Bunuhlah mereka. Karena membunuh mereka adalah satu hal yang berpahala bagi siapa saja yang membunuhnya pada hari kiamat. Dikatakan oleh Bukhari. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ibadah dan pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ada membunuh yang berpahala. Ada yang membunuh yang berpahala. Membunuh aliran sesat yang sangat parah kesesatannya. Ini dikatakan satu hal yang berpahala. Maka ini menunjukkan bahasanya pemilik otoritas adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan mana yang berpahala dan mana yang tidak berpahala. Maka perbuatannya sama, membunuh. Itu ada yang membunuh berpahala dan ada yang membunuh yang dosa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, akan ada di akhir zaman banyak orang pendusta. Mereka bawakan sejumlah hadis yang belum pernah kalian dengar, juga belum pernah didengar oleh nenek moyang kalian. Waspadailah mereka, jangan sampai menyesatkan kalian dan janganlah sampai mereka menyesatkan kalian. Diatkan oleh Abu Hurairah. Diatkan oleh Muslim di Muqaddimah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak ada satupun nabi yang Allah utus di tengah-tengah umat sebelumku kecuali di antara umatnya ada para pembela dan para sahabat. Yang mereka ini mengamalkan sunnahnya, meneladani, melaksanakan perintah sang nabi. Kemudian takhlufu min ba'dihim, datanglah setelah mereka khulufun, generasi yang jelek. Melakukan apa yang tidak mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, melakukan apa yang tidak diperintahkan. Siapa yang berjihad menumpas mereka dengan tangannya, maka dia orang yang beriman. Siapa yang berjihad menumpas dengan lisannya, maka dia beriman. Siapa yang berjihad menumpas dengan hatinya, maka dia orang yang beriman. Dan tidak ada di balik hal tersebut dari iman meskipun sebiji sawi. Sahabat melihatkan hadis ini adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-henti ada sekelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran. Tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau menolong mereka, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datanglah ketetapan Allah dalam keadaan mereka seperti itu. Yang dimaksud dengan amrullah adalah bertiupnya angin yang lembut yang mematikan setiap orang yang beriman di akhir zaman sebelum kiamat terjadi. Sehingga setelah itu maka tidak adalah orang yang tersisa di muka bumi kecuali orang kafir. Semua yang orang punya iman meskipun sangat kecil imannya akan mati karena angin tersebut. Diatkan oleh Muawiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, setiap umat masuk surga kecuali yang enggan untuk masuk surga. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga?" Nabi katakan, siapa yang taat kepadaku dia berhak masuk surga, siapa yang durhaka kepadaku maka dia adalah orang yang enggan. Diatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Demikian juga dari Ibnu Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kalian tidak akan menjadi orang yang betul-betul beriman sampai hawa nafsunya tunduk dengan ajaranku. Diatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dari Abdullah Ibnu Amr, dinilai dhaif oleh Al-Albani namun dinilai sahih oleh An-Nawawi sebagaimana di Arba'in. Waqat tabayyana, maka jelaslah bahasanya kewajiban setiap kita, setiap muslim adalah mencari, menuntut ilmu tentang apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya? Al-Quran dan Al-Hikmah. Dan kaedahnya Al-Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah, jika ada kata-kata Al-Hikmah digandeng dengan Al-Kitab, maka maknanya adalah hadis. Maknanya adalah sunnah. Maka kita punya kewajiban untuk mempelajari ilmu tentang apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, itu mempelajari Al-Quran dan sunnah, dan mengetahui apa yang Allah inginkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ya, maka inilah yang menjadi kewajiban setiap muslim. Belajar Quran dan Sunnah. Namun tidak berhenti di situ. Dilanjutkan dengan belajar apa yang Allah inginkan dengan Al-Quran. Apa makna yang Allah inginkan dari ayat ini dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau sampaikan. Tidak hanya belajar hadis kemudian maknanya terserah kita. Tidak hanya belajar Quran kemudian maksudnya terserah kita, namun belajar Al-Quran dan maknanya sebagaimana yang Allah inginkan, belajar hadis dan maknanya yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i yang dikutip oleh di Lumatul I'tiqad, ya, amantu billahi wa ma ja'a minallah ala muradillah. Saya beriman dengan Allah dan Al-Qur'an yang datang dari Allah dengan makna sebagaimana makna yang Allah inginkan. Wa amantu bi Rasulillah. Aku beriman dengan Rasulullah wa ma ja'a min Rasulillah dan hadis yang berasal dari Rasulullah ala muradi Rasulillah dengan makna tafsiran sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diketahui dari sebagaimana yang dipraktekkan, dipahami oleh sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Karena semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan penjelasan yang syafian memuaskan, kafian mencukupi. Jika masalah kemudian ada buang hajat saja dijelaskan lengkap, maka bagaimanakah dengan pokok-pokok tauhid dan iman? Tentu penjelasannya lebih gamblang lagi. Faidha arafa, maka jika seorang itu telah mengetahui apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nadhara fi aqwalin nas, barulah kemudian dia melihat perkataan manusia dan apa yang manusia inginkan dengan perkataan tersebut. Lalu perkataan manusia tadi ditimbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan akal sehat, yaitu akal yang mencocoki ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'inu al-mizan ma'al kitab. Maka hadis-hadis Nabi SAW adalah timbangan untuk menimbang pendapat dan perkataan manusia di samping Al-Quran. Inilah jalan hidayah. Jalan hidayah adalah belajar Quran dan Sunnah dan mengetahui makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menimbang perkataan manusia dengannya. Jalan sesat itu sebaliknya. Adapun jalan kesesatan, bid'ah dan kebodohan, maka sebaliknya. Maka dibuatlah bid'ah berupa pendapat tokoh-tokoh tertentu dan utak-atik mereka, kemudian dijadikanlah ajaran Rasul itu mengikuti ide-ide dan perkataan tokoh. Kemudian ajaran Rasul diselawengkanlah lafadznya dan diutak-atik agar sesuai dengan kaedah yang telah mereka buat. Maka jalan sesat itu sebaliknya. Pakai pikiran membuat kaedah. Membuat kaedah-kaedah dengan kaedah akliyah. Dan kaedah-kaedah akliyah ini dipakai untuk membaca Quran dan Sunnah. Kalau ada dalil Quran dan Sunnah yang tidak sesuai dengan kaedah akal yang dibangun, maka akan diotak-atik bagaimanakah supaya sesuai dengan kaedah akal yang dibuat. Wahaula dan mereka-mereka ini Anda jumpai mereka. Itu ada la ini yang hilang kayaknya. Saya yakin ada la yang hilang. Mereka-mereka ini orang yang menempuh jalan yang sesat, Anda jumpai mereka fi nafsil amri, dalam hakikat senyatanya la ya'tamiduna, ada la yang hilang. Mereka tidak bersandar dengan ajaran Rasul. Mereka tidak mengambil hidayah dari ajaran Rasul, akan tetapi ajaran Rasul yang cocok dengan mereka akan mereka jadikan sebagai hujah. Akan mereka jadikan sebagai dalil, akan mereka jadikan sebagai argumen dan alasan, padahal itu bukanlah yang jadi pegangan. Pegangannya ide-ide dan kaedah-kaedah akal yang dibuat sendiri. Dalil Quran dan Sunnah cuma sekedar tambahan untuk membela kaedah-kaedah akal yang telah mereka buat. Sedangkan ajaran Rasul yang menyelisih mereka akan mereka otak-atik. Maka mereka seperti orang-orang Yahudi yang menyelewengkan Al-Kalim firman Allah dari tempatnya. Atau mereka akan melakukan tafwid. Mereka akan kemudian serahkan maknanya kepada Allah. Mereka katakan yang benar pokoknya kaidahnya demikian. Adapun ayat gimana? Wallahu a'lam maksudnya. Namun yang jelas inilah yang benar. Ini metode tafwid atau metode takwil, yang benar ini. Loh, ini ada ayat begini. Oh, ayat itu maksudnya begini, begini, begini, begini. Oh, ayat ini yang kita ambil jiwanya, spiritnya. Nah, maksudnya begini, begini, begini. Nah. Ada juga orang yang memegangi apa yang menjadi pendapatnya, disodorkan dalil, wallahu a'lam itu maksudnya, maknanya, nah, namun yang jelas ini yang benar. La ya'lamun al-kitaba illa amaniyah. Mereka tidaklah mengetahui isi Al-Quran kecuali angan-angan saja. Dan banyak dari mereka memandang tafsir Al-Quran dan hadis. Wa fi ma yaqulu dan apa yang dikatakan muwafiqatan alal madhab, mencocoki apa yang telah menjadi pendapatnya. Maka banyak dari mereka membaca Quran dan sunnah dengan menggunakan kacamata pendapat yang telah mereka buat. Mereka punya pendapat dulu, mereka jadikan itu sebagai kacamata untuk memandang, untuk mentelaah Quran dan sunnah. Wa katsirun minhum, dan banyak dari mereka tidaklah yang menjadi umdah pegangan mereka fi nafsil amri, dalam realitas senyatanya mengikuti nas aslan sama sekali. Mereka tidak punya pegangan mengikuti nas. Namun yang menjadi pegangan mereka apa? Pendapat yang mereka cocoki. Seperti orang-orang yang telah Allah ceritakan tentang orang Yahudi, wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata-kata tentang Allah secara dusta padahal mereka tahu kalau itu dusta. Tsumma ja'a min ba'dihim, dan datang setelah mereka orang-orang yang mengira benarnya kebohongan yang mereka buat. Padahal orang yang membuat sebenarnya itu ragu-ragu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang diberi Alkitab setelah mereka, lafi syakkin minhum murib, mereka sungguh dalam keraguan tentangnya, muribun, dan mereka ragu. Maka jadilah keadaan umat ini seperti keadaan orang-orang Yahudi, umat terdahulu. Maka ini menunjukkan benarnya sabda Nabi SAW yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Contohnya Yahudi. Ya, hadwal kudzah bil kudzah. Sebagaimana samanya anak panah dengan anak panah. Sampai-sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, biawak gurun, niscaya kalian akan memasukinya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan adalah kami akan mengikuti Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi katakan, siapa lagi? Ya, maka karena menimbang bahasanya umat ini akan mengikuti umat-umat terdahulu, maka di sini ada kaidah penting dalam tafsir. Fadha dalilun, maka hadis ini dalil. Bahasanya celaan yang Allah tujukan pada ahli kitab, maka di tengah-tengah umat ini, umat Muhammad akan dijumpai orang-orang yang serupa dengan mereka. Maka semua ayat Al-Quran mencela ahli kitab, itu berlaku untuk umat Muhammad yang kelakuannya seperti itu. Wahadahku, dan ini satu hal yang benar dan bisa disaksikan. Allah Ta'ala berfirman, akan kami nampakkan kepada mereka ayat-ayat kami di alam semesta dan pada diri mereka sendiri, sampai jelaslah bagi mereka bahasanya ayat kami adalah kebenaran. Apakah tidak cukup birabbika, dengan Rabbmu bahasanya dia adalah maha menyaksikan segala sesuatu. Faman tadabbar, maka siapa yang merenungkan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, ro'a, maka akan dia saksikan bahasanya telah terjadi dari hal tersebut umurun kathirah, banyak. Siapa yang merenungkan apa yang Allah ceritakan, bagaimanakah kelakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan akan dia lihat ternyata banyak kaum muslimin yang telah mengikutinya. Dan siapa yang nambah-nambahi dalam agama dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidaklah dilakukan oleh sahabat dan tabi'in, maka status hukumnya sama saja dengan mengurangi agama. Maka di sini disampaikan kaidah tentang masalah bid'ah, bahasanya menambah-nambahi sesuatu yang tidak dituntunkan itu semisal dengan mengurangi sesuatu yang memang diajarkan. Maka sholat subuh itu dijadikan 3 rakaat, itu sama dengan sholat subuh dijadikan 1 rakaat. Tidak ada bedanya. Sebagaimana nambah sholat subuh itu jadi 1 rakaat tercela, ya nambah sholat subuh sehingga jadi 3 rakaat juga tercela. Tidak ada bedanya. Fakaan namana kosok, seakan-akan mengurangi. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyaddidu ala anfusikum." Janganlah kalian mempersulit diri kalian sendiri, menyusahkan diri kalian sendiri. "Fa yusaddidullahu alaikum." Maka Allah akan menyusahkan kalian. Maka siapa yang menyusahkan dirinya berlebihan dalam masalah agama, memperberat dirinya dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan, maka Allah akan menyusahkan dirinya. Dan Allah akan menyusahkan dirinya dengan dua cara. Dengan cara syariat, Allah akan susahkan dirinya, tasdid dari Allah, kesusahan yang Allah timpakan kepada orang yang mau menyusahkan dirinya itu dengan dua cara. Dengan cara syariah, dengan cara hissiyah. Dengan cara syariat. Contoh orang yang menyusahkan dirinya yang tidak Allah tuntunkan adalah orang melakukan nazar. Melakukan nazar, salat duha tidak Allah wajibkan. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang bernazar, saya akan bernazar salat duha 8 rakaat selama setahun. Setahun coba. Maka Allah susahkan orang ini yang bernazar dengan jalan syariat. Jalan syariat yang Allah tempuh gimana? Jalan syariat yang Allah pakai gimana? Siapa yang bernadar dan itu nadarnya amal sholat, wajib baginya untuk melaksanakannya. Dan itu tidak bisa dibatalkan. Kalau orang sudah terucap, saya akan sholat duha jika saya ketemu jodoh saya, dan dia adalah wanita yang cantik, maka saya akan sholat duha 8 rakaat selama setahun. Mungkin ini wajib dilaksanakan. Wajib dia laksanakan. Allah wajibkan. Ini bentuk tasydid. Fa yusaddidullahu alaikum. Dengan Allah wajibkan dia untuk melaksanakan nadarnya. Dan nadar taat semacam itu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Setelah dijalani satu bulan, ya usaha berat sekali ternyata. Bisa enggak dibatalkan? Apa kafarahnya? Tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarahnya. Harus dilaksanakan. Kecuali memang, kecuali bisa diganti manakala ada amal lain yang dalam syariat memang ada yang bisa menggantinya. Misalnya dia akan seakan puasa. Puasa setiap hari selama 2 tahun. Maka puasa itu ada dalam syariat penggantinya, bayar fidyah. Tapi kalau diganti kemudian hilang, gak bisa. Nah, kalau gak ada amal penggantinya, ya harus dijalankan. Salat duha 8 rakaat setiap hari selama setahun, gak bisa dibatalkan. Nadar taat gak bisa dibatalkan. Cuma bisa diubah kalau memang dalam syariat ada amal yang bisa menggantikannya. Nah, ternyata tadi mau puasa 2 tahun, nadarnya semangat sekali waktu bernadar. Setelah kemudian dijalankan melempem, maka kemudian malah sakit. Maka bisa diganti fidyah. Tapi sholat duha tidak ada gantinya, tidak ada badilnya. Kalau puasa ada badilnya, ada fidyah, badilnya. Salat duha tidak ada. Terus gimana? Ya sudah dijalankan. Makanya namanya faisatidullahu alaikum. Dan yang kedua, Allah menimpakan kesusahan kepada orang yang mempersulit dan menyusahkan dirinya sendiri dengan tariqah hissiyah. Contohnya adalah orang yang terkena was-was masalah thaharah. Maka dia orang mempersulit diri sendiri. Thaharah itu mudah, gampang. Memohon kemudian dia mempertutkan ragu-ragunya. Gak mau ndablek, gak mau kemudian. Ya syariatnya segini, ya sudah cukup segitu. Dia masih kemudian mempertuti was-wasnya. Akhirnya Allah jadikan dia terkena penyakit was-was. Akhirnya wudu, itu satu gentong besar. Gak selesai-selesai. Ya, gak selesai-selesai. Allah timpakan padanya penyakit was-was. Di antara bentuk tajdid, Allah timpakan padanya penyakit waswas untuk orang yang tidak merasa cukup dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qauman shaddadu ala anfusih, maka ada sejumlah orang yang mempersulit diri mereka sendiri dengan kerahiban, maka Allah susahkan mereka. Ada orang yang sekelompok orang yang menyusahkan diri mereka sendiri, mau kemudian fokus dalam beribadah, enggak mau menikah jadi pendeta, ya. Hanya setelah mengikrarkan diri jadi pendeta yang tidak mau kemudian menikah, susah sendiri. Malah syahwatnya tambah besar setelah itu. Fasadatullahu alaihim, maka Allah tambahkan kesusahan pada mereka. Itulah sisa-sisa mereka. Fiswami wa diyar. Yang ada di berbagai macam gereja-gereja dan gereja-gereja. Sebagaimana Allah firmankan dan kerahiban yang mereka ada-adakan, yang sama sekali tidak pernah kami wajibkan kepada mereka. Kerahiban dalam bentuk tidak mau menikah untuk alasan beribadah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan menjelang siang hari ini. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di Sabtu yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa khutawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan tentang kalimat wa taratan yas'alunallaha indahu, ini dimasukkan dalam bentuk kemusyrikan. Yang tadi dijelaskan bahasanya itu bid'ah dan bukan kemusyrikan. Kenapa demikian? Wallahu a'lam, yang dimaksudkan di situ adalah jalan menuju kemusyrikan. Disebutkan di pada matan disebutkan ucapan salam untuk Isa dan Uzair. Apakah Uzair itu nabi? Ya, nabi menurut pendapat sebagian ulama. Diperselisihkan apakah dia nabi ataukah orang saleh. Apakah diperbolehkan salam untuk Uzair? Menurut ulama yang meyakini dia adalah nabi, maka tidak masalah. Salam untuknya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.